kampung denan Jawa di mato. Gunung sangsai baku liliang, sahabat Indonesia yang super. Seperti Anda bisa saksikan, saya berjalan lancar ini karena beberapa hari yang lalu semua puing ini dipisahkan dari yang tadinya mengisi setiap jengkal aspal yang mengikuti jalan ini. Kita sampai di Padang bersama rekan-rekan super saya dari Metro TV untuk mempelajari hal-hal yang bisa menjadi penguat bagi kehidupan kita semua. Kita pasti bisa menemukan pelajaran dari saudara-saudara kita di Padang dan sekitarnya yang membangun kehidupan yang super sekali, yang besar, yang kuat. Karena mereka bukan tipe yang lama mengeluh, tetapi yang menyegerakan pengembangan kehidupan mereka. Di antara puing-puing ini tadi saya temukan kartu undangan pernikahan yang saya tidak berani melihat tanggal pernikahannya karena saya yakin pasti ada yang berubah. Entah apa yang berubah di dalam rencana itu, tetapi perubahan kehidupan yang mendadak seperti ini mengharuskan kita menjadi pribadi yang fleksibel, menjadi pribadi yang dengan ikhlas menerima yang sudah terjadi, lalu membangun kehidupan selanjutnya dari puing-puing, dari apapun yang tersisa dalam kehidupan kita. Karena tidak mungkin Tuhan menaruh kita dalam keadaan seperti ini tanpa sebuah rencana untuk lebih memuliakan kehidupan kita. Gitu. Sangke basuliang suliang. Assalamualaikum Ibu. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah. Belajar ya. Lucu sekali kamu. Memang mudah-mudahan sahabat-sahabat di Indonesia yang melihat program kita, melihat anak kecil-kecil yang lucu, yang bersungguh-sungguh belajar ini, tergerak hatinya untuk lebih banyak membantu. Ya, kan mereka ada yang rumahnya juga retak, roboh, padahal orang tuanya sendiri buruh yang pendapatannya tidak cukup ya. Nah kita, mari kita sama-sama doakan anak-anak ini bisa menjadi orang-orang yang berhasil, yang baik, yang mandiri. Saya sendiri guru, Ibu. Saya lulusan IKIP Malang. Saya merasa sangat bangga melihat Ibu. Ibu itu menggerakkan. Bukan profesi yang membuat kita kaya raya, tetapi yang membuat kita dimuliakan Tuhan, Bukan main. Tapi orang Padang hebat loh Pak. Karena saya waktu saya datang tidak kelihatan bekas-bekas luka hati karena cepat sekali memperbaiki diri. Gimana nanti Pak? Kami rukun warganya sini Pak, tidak ada pandang sebelum Pak. Ya kami di Jakarta kami mendengarnya kan parah sekali. Tapi waktu kita lihat di sini, kita lihat kok seperti tidak pernah terjadi apa-apa, lalu meneruskan hidup dengan betul. Daerah belakang pondok itu, Pak. Iya. Ya, saya lihat tadi. Saya kan kerja di showroom mobil. Ya. Mobil tertimpa bangunan itu 10 biji, Pak. 10 mobil. Karena saya yang punya, bos saya. Iya. Iya, pasti. Udah kaya yang punya itu. Tapi Bapak ikut bertanggung jawab. Iya. Saya pas setengah meter lagi yang kena tuh. Iya. Dari ini dia kan yang tempat tuh. Belakang pondok itu di depan sederhana. Iya, memang ini tidak mudah ya Pak ya. Tidak mudah. Jadi dari belakang mobilnya, ini Pak. Tidak dulu yang ditarik semalam berat. Iya, betul. Karena saya mendengar dari teman-teman gerakannya bukan kesekahan, tapi naik turun juga ya. Iya, gelombang ya. Saya lari keluar jatuh, nggak bisa berdiri Pak. Pak Jinjak nih, karena turun. Oh iya? Iya. Di mana kita berdiri, mau taruhkan kaki, itu turun. Turun Pak, rasanya Pak, sebanting. Ini pinggul masih rasa sakit nih Pak. Pinggul. Jadi yang minta sama Pak Mario ini apa? Kalau ada wawancara di TV lagi, bagaimana cara menghilangkan trauma? Ya, begini. Kan, rumah ini kan ada itu. Kan? Para ulama sudah lama mengingatkan kepada kita bahwa tidak ada sesuatu itu terjadi kecuali atas izin Tuhan. Nah, kalau sesuatu itu terjadi, berarti kan ada maksudnya. Nah, kalau kita kembali ke ayat yang lain, bahwa orang itu tidak mungkin ditaruh di satu keadaan yang tidak bisa diselesaikannya. Berarti orang yang ditaruh dalam keadaan sulit itu pasti orang hebat. Tidak mungkin orang biasa yang tidak sebaik, tidak sekuat kita tahan, Pak, dimasukkan ke keadaan seperti ini. Nanti lama mengeluh, menangis, menyalahkan lingkungan. Tapi kita tidak. Kita terima memang, kalau kita sedih karena ditinggal keluarga, wajar. Tetapi kan bukan yang terjadi kepada kita yang menghebatkan kehidupan atau menghancurkan kehidupan. Yang kita lakukan karena yang terjadi. Gitu? Yang terjadi apa? Itu tidak lebih penting daripada yang kita lakukan karena yang terjadi itu. Ya, gempa yang sama bisa kena dua kaum, tapi satu kaum yang lebih kuat cepat bangkit. Cukupkan mengeluh, bantu yang perlu dibantu. Itu orang yang hebat itu adalah orang yang sedih tapi berusaha membahagiakan orang lain. Assalamualaikum. Kelas berapa? 5. Kelas 5. Siapa yang ingin jadi bupati? Saya ingin jadi pengusaha. Jangan.